Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 23 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Demokrat bantah pencalonan Agus Yudhoyono berbau politik dinasti. Sandra Abu Sayyaf jalani pemulihan trauma di Filipina usai dibebaskan. 52 orang tewas akibat kapal pengangkut imigran terbalik dilepas pantai Mesir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimapase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni resmi didukung 4 parpol untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan demikian, pasangan itu bakal menjadi pesaing petahana Basuki Cahyapurnama Jarod Saiful Hidayat. Kompas.com melansir. Agus diketahui merupakan anak pertama dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Partai itu menjadi salah satu dari 4 partai pengusung Agus. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan meski memiliki hubungan darah dengan SBY, tetapi pencalonan Agus bukan bagian dari politik dinasti. Majunya Agus pada pilkada merupakan keinginan murni dari Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning itu. Sebelum nama Agus mencuat, sebenarnya ada sejumlah nama lain yang turut dibahas dalam koalisi. Namun, nama-nama yang muncul rupanya tidak mendapat dukungan penuh dari koalisi. Menurutnya, nama Agus sebenarnya menjadi nama alternatif di antara nama pasangan calon yang akan diusung koalisi. Bahkan Agus baru diberitahu bakal diusung sebagai calon gubernur pada menit-menit terakhir. Syederalun kelompok militan Abu Sayyaf kembali membebaskan seorang warga negara Indonesia yang disandera bernama Herman Maga. Kompas.com melansir. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Herman telah diserahkan kepada Konsul Jenderal RI Davao Berlian Napi Tupulu dan akan menjalani pemulihan trauma. Herman adalah nelayan asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang bekerja di kapal ikan berbendera Malaysia. Ia diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia pada 3 Agustus 2016. Herman kemudian disekap selama 50 hari di Pulau Julu, basis terkuat Abu Sayyaf sebelum diserahkan kepada Front Pembebasan Nasional Moro. Iqbal mengatakan Herman akan dipulangkan setelah melengkapi administrasi bersama 3 sandera lainnya yang dibebaskan sebelumnya. Syederalun, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hingga saat ini jumlah korban tewas tercatat sebanyak 27 orang. Kompas.com melansir. Informasi dihimpun dari 27 korban tewas, 9 jenazah di antaranya merupakan laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Korban paling muda merupakan bayi laki-laki berumur 4 bulan, warga kampung Cimacan. Sementara untuk korban yang hilang masih ada 23 orang. Saat ini upaya pencarian korban hilang dilakukan di 4 sektor. Sementara alat yang diturunkan dalam upaya pencarian korban hilang dan seunit helikopter milik Basarnas dan 3 alat berat. Seperti diberitakan, banjir bandang di Garut disebabkan meluapnya sungai Cimanuk yang dikenal sebagai das kritis sejak tahun 1980. Sungai sendiri meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah itu selama berjam-jam. Selain menelan korban jiwa, ribuan bangunan juga rusak akibat sapuan banjir bandang. Ribuan orang mengungsi akibat bencana alam ini. Syederalun Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Sugeng Priyatno mencopot Komisaris Besar Franky Haryanto dari jabatannya sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba. Pencopotan dilakukan menyusul penangkapan Franky karena diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka kasus narkotik. CNNIndonesia.com melansir. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, Franky saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Franky ditangkap saat melakukan pemerasan. Franky ditangkap oleh tim dari Biro Pengamanan Internal pada Senin lalu. Dia diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotik dengan barang bukti di bawah 0,5 gram. Selain itu, perwira itu juga diduga melakukan pemotongan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2016. Berdasarkan informasi, Franky diduga memeras rata-rata Rp100 juta pada 7 kasus narkotik. Selain itu, dia juga meminta sebuah mobil pada kasus yang melibatkan warga asing. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun kapal pengangkut imigran terbalik di lepas pantai Mediterania, wilayah perairan Mesir. 52 orang tewas karena tenggelam dalam kecelakaan itu. Detiknews.com melansir. Dilansir AFP, korban selamat bercerita kapal penangkap ikan itu membawa 450 orang imigran pada Rabu pagi. Namun saat berlayar sejauh 12 km dari lepas pantai Rosetta, kapal itu tiba-tiba terbalik. Pihak militer Mesir mengatakan sejauh ini ada 163 orang korban selamat. Sementara otoritas resmi Kementerian Kesehatan mengatakan 52 jenazah telah diambil Kamis pagi. Koresponden AFP di lokasi melihat kapal militer milik Mesir membawa 6 jasad yang terbungkus kantong jenazah ke daratan. Tim penyelamat mengatakan operasi pencarian saat ini berfokus pada ruang pendingin, di mana saksi mata mengatakan sekitar 100 orang berusaha menyelamatkan diri saat kapal itu terbalik. Insiden mematikan ini terjadi beberapa bulan setelah agensi perbatasan Uni Eropa, Frontex, memperingatkan bertambahnya jumlah imigran yang menyeberang ke Eropa melalui Mesir sebagai titik keberangkatan. Syederalun Badan Intelijen Negara menyampaikan potensi ancaman saat pilkada ke seluruh wilayah. Kepala BIN Budi Gunawan berharap langkah deteksi dan peringatan dini sudah diambil di masing-masing daerah. CNNIndonesia.com melansir. Budi mengatakan potensi kerawanan saat pilkada serentak masih harus diwaspadai. Untuk meredam potensi kerawanan itu, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang beranggotakan Kemendagri, BIN, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan. KPU dan Bawaslu menjadi koordinator Satgas tersebut. Menurut Budi, BIN menyerahkan penanganan kerawanan pilkada ke Satgas tersebut. Dia juga memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan untuk meredam kerawanan pilkada 2017. Sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Sudarmo mengatakan, ada 3 daerah yang mendapat perhatian khusus dalam pilkada 2017. Ketiga daerah itu adalah Provinsi Aceh, Papua, dan DKI Jakarta. Perhatian khusus diberikan atas dasar karakteristik masyarakat dan kontestasi politik di daerah-daerah tersebut. Syederalun Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi akan mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga atau PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat. Hal tersebut ditegaskan Imam menyusul adanya berbagai kericuhan dalam ajang olahraga 4 tahunan itu. CNNIndonesia.com melansir. Imam Nahrawi mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui penanganan masalah selama sisa waktu penyelenggaraan PON. Salah satu yang diutamakan adalah mencari akar masalah yang menyebabkan adanya keributan antar supporter, pemukulan, protes, dan boikot. Imam menyatakan PON seharusnya merupakan perang prestasi, bukan perang otot atau emosi. Setelah evaluasi, Imam akan membuat regulasi ketat untuk menghindari kericuhan atau menjadikan PON sebagai ajang mencari bonus, adu gengsi, antar daerah, atau ajang reuni. Imam juga akan membatasi transfer atlet antar daerah dan nominal bonus agar sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk diketahui, 8 hari gelaran PON di Jawa Barat telah terjadi berbagai kericuhan. Beberapa di antaranya terjadi di cabang olahraga polo air di pertandingan semifinal Jawa Barat melawan Sumatera Selatan yang kemudian merambat ke bangku tribun penonton. Kericuhan juga terjadi pada final Wushu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 23 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.